الأصول الثلاثة وأدلتها لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Simak kajian kitab usul salasa ini setiap Senin pagi di Radio Roja Bandung 1476 AM. Sendiri-sendiri wahasyarnahum falam nughadir minhum ahada, dan kami kumpulkan mereka semuanya, tidak ada satu makhluk pun yang kami lewatkan. Saking rinci dan detailnya Allah, maka yang dikumpulkan bukan sekedar manusia dan jin atau malaikat, tapi termasuk binatang-binatang. Bayangkan jumlah binatang mungkin jauh lebih beragam dan lebih banyak daripada manusia dan jin. Itu semuanya juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dikumpulkan, dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Dan ini ditegaskan oleh Allah dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya surah Al-An'am ayat 38 menyatakan, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi, atau burung yang mengepak-ngepakkan dua sayapnya di udara, kecuali semua itu umat-umat seperti kalian, dan kami tidak melewatkan dalam catatan kami sedikit pun, kemudian semua binatang-binatang itu akan dikumpulkan. Dikumpulkan kembali oleh Allah pada hari kiamat, dibangkitkan. Allah pun berfirman dalam surah At-Takwir ayat yang kelima, wa idal wuhushu hushirat, dan ketika binatang-binatang dikumpulkan nanti pada hari kiamat. Juga dalam surah Asy-Syura ayat 29 Allah berfirman, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta binatang-binatang yang hidup di antara keduanya, dan Allah maha berkuasa untuk mengumpulkan kembali mereka pada hari kiamat nanti. Ini ayat-ayat yang menjelaskan bahwa yang dikumpulkan pada hari kiamat tidak hanya manusia, tidak hanya jin, tidak hanya malaikat, tapi juga binatang-binatang. Berkata Syekhul Islam ketika menjelaskan hal ini, wa ammal bahaimu fajami'uha yahsyuruhallahu subhanahu wa ta'ala kama dalla alaihil kitab wa sunnah. Adapun binatang-binatang, maka seluruhnya Allah akan kumpulkan pada hari kiamat sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi dalam sunnahnya yang sahih. Berdasarkan hal itulah, maka berkata Imam Al-Qurtubi ketika menerangkan apakah binatang kelak akan dikumpulkan, beliau menyatakan, وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي حَشْرِ الْبَهَائِمِ وَفِي قِصَصِ بَعْدِهَا مِنْ بَعْدِ فَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ حَشْرَ الْبَهَائِمِ مَوْتُهَا. Manusia ikhtilaf tentang dikumpulkannya binatang-binatang dan qisas antara sesama binatang. Karena di antara sesama binatang ada juga yang zalim kepada binatang lain dan tidak terbalas selama di dunia. Kedzaliman bagaimanapun nanti harus diselesaikan. Tidak selesai di dunia, di akhirat mah pasti. untuk menegakkan sifat adil bagi Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dikumpulkannya binatang-binatang nanti pada hari kiamat itu adalah sesuatu yang akan terjadi. Annal baha'im tuhsyaru wa tub'atsu. Bahwa binatang-binatang akan dikumpulkan dan akan dibangkitkan. Ini pendapat banyak sahabat seperti Abu Dzar, Abu Hurairah, Amr bin As, Hasan al-Basri, dan yang lain-lainnya. Dan ini ditunjang dengan banyak ayat seperti yang dijelaskan tadi. Di antaranya Allah berfirman, wa idzal wuhusyu husyirat. Dan ketika binatang-binatang nanti dikumpulkan pada hari kiamat. Juga dalam surah An-Naba ayat yang ke-40 Allah berfirman, thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian mereka akan dikumpulkan kembali kepada Allah. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yahsyarullahu al-khalqa kullahum yawmal qiyamah. Al-baha'im wa tayr wa dawab wa kullu syai'in. Fa yablughu min 'adillahi ay ya'khudha lil jama'a min al-qurana. Thumma yaqul kuni turaba. Fadhalika qawluhu ta'ala hikayatan anil kuffar wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kata Abu Hurairah, Allah akan mengumpulkan makhluk seluruhnya pada hari kiamat, termasuk binatang-binatang, termasuk burung-burung, termasuk binatang tunggangan seperti kuda, keledai, unta, semuanya. Lalu tegaklah keadilan Allah, maka kambing-kambing yang tidak bertanduk akan menuntut balas kepada kambing-kambing yang bertanduk, yang ketika di dunia kambing bertanduk itu berbuat dolim. Kita kan sering melihat kambing-kambing itu yang bertanduk nenggaran mereka anutara tanduk notaya tandukannya. Nenggaran itu apa bahasa Indonesianya? Digadil. Digadil mah di beda. Diseruduk gitu ya. Ya kalah yang tidak bertanduk. Ya. Termasuk sunnah Nabi SAW. Suatu saat Nabi melihat ada dua kambing yang sedang beradu. Dua-duanya bertanduk. Ceger, ceger. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu karena apa kedua kambing itu berkelahi? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang tidak tahu, yang lebih tahu. Kata Rasul SAW, kelak di hari kiamat, perselisihan antara dua kambing itu akan diselesaikan secara adil. Antara sesama kambing itu. Setelah seluruh urusan antar sesama binatang selesai, maka berfirmanlah Allah, kuni turoba. Jadilah kalian kembali kepada tanah. Lalu kembalilah seluruh binatang kepada tanah seperti sebelumnya. Setelah seluruh urusan di antara sama mereka selesai, dan jadilah mereka tanah. Tidak terus berlanjut ke surga atau ke neraka. Tidak. Maka terlihatlah kejadian itu oleh orang kafir. Orang kafir pun berangan-angan ingin menjadi tanah seperti binatang tadi. Karena kalau sudah menjadi tanah, sudah beres urusan, tidak akan berkelanjutan. Tapi ternyata orang kafir tidak dikembalikan menjadi tanah, tapi terus diproses sampai ke neraka. Maka inilah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surah An-Naba ayat yang ke-40. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka berkatalah orang-orang kafir pada saat itu, ya laitani, aduh celaka aku. Kuntu turaba, seandainya aku pun menjadi tanah seperti binatang-binatang tadi. Jadi dikumpulkannya antara manusia dan binatang ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya semuanya dibangkitkan kembali. Lalu ditegakkan keadilan yang pernah terjadi perselisihan antara sesama binatang, lalu setelah itu mereka menjadi tanah. Adapun manusia maka tidak dikembalikan menjadi tanah, tapi terus diproses sampai ke surga, sampai ke neraka. Makanya orang kafir mengangan-angankan dirinya menjadi tanah karena tidak ingin diproses lebih lanjut. Berkata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas, innakum mahsyuruna huffatan uratan ghurala. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan dalam keadaan huffat, urat, dan ghural. Huffat artinya tidak bersendal, berkaos kaki ataupun bersepatu, nyeker. Urat artinya dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian walaupun tipis, walaupun sehelai benang. Ghural artinya dalam keadaan tidak berkhitan. Semua manusia nanti dikumpulkan dalam keadaan seperti itu. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar perkataan Nabi SAW, maka kata Nabi, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati huffatan uratan ghurala, akan dikumpulkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan mereka tidak bersendal, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Berkatalah Aisyah, ya Rasulullah, ar-rijalu wan-nisa'u jami'an yanduru ba'duhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, laki-laki, perempuan berkumpul bareng, mereka nanti saling pandang satu sama lain. Terlihat dong aurat masing-masing. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru ashaddu min ayyandura ba'duhum ila ba'd. Wahai Aisyah, perkara yang akan dihadapi lebih dahsyat, lebih mengerikan dibanding untuk saling memandang aurat yang lainnya ketika itu. Semuanya merasakan ketegangan, ketakutan, dan sibuk dengan dirinya masing-masing bagaimana agar selamat pada hari tersebut dari penderitaan. Berdasarkan hal itulah, maka walaupun seluruh manusia telanjang, maka kita tidak akan sempat dan tidak akan ada minat sedikit pun untuk melihat aurat orang lain, karena perkara hisab yang akan dihadapi jauh lebih dahsyat daripada memperhatikan aurat orang lain. Nanti setelah itu manusia pun kemudian diberi pakaian. Yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Bukankah ada nas atau keterangan yang menyatakan bahwa mayit nanti akan dibangkitkan dalam keadaan pakaian, berpakaian, dan pakaian yang dipakailah pakaian ketika dia mati. Siapa yang mati dalam keadaan mengenakan suatu pakaian, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan memakai pakaian itu juga. Ada benar hadis tersebut. Hadis tersebut diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ketika dia merasa akan mati, ya, penyakitnya sudah sangat berat. Dia meminta keluarganya untuk memberi pakaian yang baru kepadanya. Lalu dia berkata, "Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mayyita yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha." Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya mayit akan dibangkitkan dalam keadaan mengenakan pakaian yang dia pakai ketika mati. Jadi kalau ketika matinya dia memakai gamis, nanti akan diberikan gamis ketika dia dikumpulkan di sana. Kalau umpamanya pakaian yang ketika dia mati yang dipakai adalah kemeja, dia akan memakai kemeja ketika dibangkitkan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Lalu berkata Imam Al-Hakim, sahihun ala syartis syaikhain. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Persoihan Al-Hakim terhadap hadis ini disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi dan Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan wa huwa kama qala, dan hadis ini benar sahih seperti yang dikatakan Al-Hakim dan Adz-Dzahabi. Bukankah hadis ini menjelaskan bahwa manusia akan dibangkitkan dalam keadaan berpakaian, dan pakaian yang dikenakanlah pakaian ketika dia mati? Ya, hadis ini benar. Tapi para ulama menafsirkan hadis ini dengan tiga jenis penafsiran. Pertama, annaha tubla ba'da qiyamihim min kuburihim. Fa'idha waful mawqif yakununa uratan thumma yulbasuna min thiyabil jannah. Pakaian tersebut nanti setelah kiamat ketika dikuburkannya juga rusak. Lalu ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat, mereka tetap dalam keadaan telanjang. Setelah beberapa lama baru dipakai, diberikan pakaian. Nah, pakaian tersebut adalah pakaian yang dia pakai ketika mati. Jadi ketika pertama kali dibangkitkan telanjang tetap. Tapi nanti ada saatnya diberikan pakaian. Pakaian yang diberikanlah pakaian ketika dia mati. Makanya tadi Abu Sa'id Al-Khudri ketika akan wafat minta agar diberi pakaian yang bagus. Agar pas ketika dia diberi pakaian pada hari kiamat nanti, pakaian bagus itulah yang akan diberikan kepadanya. Ini penafsiran pertama. Kedua, annahu idza kusyal anbiya thumma as-siddiqun thumma man ba'dahum ala maratibihim fatakunu qiswatu kulli insan min jinsi ma yamutu fihi thumma idza dakhalul jannah labisu min thiyabil jannah. Sesungguhnya orang yang pertama kali diberi pakaianlah para nabi, lalu orang-orang siddiqin, lalu orang-orang setelah mereka sesuai dengan tingkat kesolehan mereka, maka masing-masing manusia akan diberi pakaian sesuai dengan pakaian yang dia pakai ketika mati. Dan ketika mereka masuk surga, maka mereka akan diberi pakaian dari pakaian-pakaian surga yang mewah. Jadi sebelum ke surga ya akan diberikan pakaian. Tapi ketika pertama kali dibangkitkan tetap mereka dalam keadaan telanjang. Penafsiran ketiga yang dimaksud dengan pakaian di dalam hadis Abu Sa'id Tadri adalah amalan. Nabi selesai menyatakan manusia akan dibangkitkan dengan pakaian yang dia pakai ketika matinya. Pakaian yang dimaksud di sini adalah amalan. Sebab Allah menyebut amalan dengan sebutan pakaian dalam beberapa ayat. Seperti ketakwaan. Oleh Allah disebut dengan pakaian. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu yang lebih baik. Pakaian takwa maknanya ketakwaan. Amalan. Taat, tunduk, setia, satuhu ke Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan pakaian. Makanya dalam surah Al-Muddathir ayat yang keempat Allah menyatakan, wasiyabaka fatohir. Wasiyabaka fatohir. Dan pakaianmu sucikan, bersihkan. Yang dimaksud dengan pakaian di sini amal. Amalmu solehkan. Amalmu diperbaiki, akhlakmu muliakan. Jangan berakhlak dengan akhlak yang bejat. Oleh karena itulah, maka ada satu riwayat dari Jabir berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'amdin 'ala ma mata 'alaihi. Semua hamba akan dibangkitkan sesuai dengan amal ketika dia mati. Kalau amal ketika dia mati adalah amal soleh, berarti mati dalam keadaan husnul khatimah dan keadaan ketika dia dibangkitkan akan merupakan keadaan yang mulia. Orang lagi sholat lalu mati. Orang lalu baca Quran lalu mati. Orang sedang saum lalu mati. Tapi matinya alami ya, bukan disengaja. Ah mumpung lagi saum ambil pisau bres. Itu mah bunuh diri namanya. Tidak boleh, haram. Apalagi umpamanya dalam keadaan dia depresi, putus asa, sambil nyekek botol, mabuk lalu bunuh diri. Wah itu mah dobelnya. Jangankan seperti itu. Ketika sedang ibadah lalu dia bunuh diri, seperti sedang saum lalu dia bunuh diri. Atau umpamanya sedang melakukan perjalanan untuk haji dan umroh lalu dia bunuh diri. Atau sedang jihad, perang melawan orang kafir lalu dia bunuh diri. Maka semuanya itu dosa besar. Baik bunuh dirinya dengan menancapkan pedang di jantungnya atau dengan memasang bom kalau zaman sekarang di tubuhnya lalu meledakkan diri tengah-tengah musuh. Tetapi itu haram, tidak boleh. Berdasarkan hal itulah, maka yang dimaksud dengan husnul khatimah adalah orang yang mati dalam keadaan sedang mengamalkan amalan yang baik. Ya. Dan itulah kelak dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu perkataan Nabi SAW yang menyatakan bahwa setiap orang akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan memakai pakaian yang dia pakai ketika mati, maknanya pakaian di sana adalah amalan, bukan pakaian yang sebenarnya. Hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang barusan, ya, tidak difahami bahwa yang dimaksud dengan pakaian tersebut adalah kain kafan, tidak. Tapi yang dimaksud adalah amalan yang dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itulah, maka dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, idza aradallahu biqaumin azaban asabal azaba man kana fihim thumma bu'ithu ala a'malihim. Apabila Allah akan menimpakan azab kepada suatu kaum, maka azab itu akan menimpa semua orang yang ada di kaum itu. Walaupun orang itu orang soleh, orang ahli ibadah. Tapi ada di tengah-tengah mereka. Kena semuanya mati, kemudian Allah akan bangkitkan mereka berdasarkan amal mereka masing-masing. Jadi tidak semua orang dihisab dengan hisab yang sama, walaupun cara matinya sama, tidak. Seperti kalau Allah memberikan azab kepada suatu kaum dengan bencana alam, tsunami, atau gempa, atau banjir, atau apapun, kemudian semua orang di sana mati bersama-sama karena hal itu, maka hisabnya tetap berdasarkan amal mereka masing-masing. Termasuk ketika seseorang mati dalam keadaan ihram. Ihram itu sedang melakukan haji atau umroh. Dalam keadaan memakai pakaian ihram. Pakaiannya hanya dua helai, tidak berjahit. Tidak boleh menutup wajah untuk laki-laki, ya juga untuk perempuan. Tidak boleh memakai wangi-wangian. Dan tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Itu ketika ihram. Baik ihram untuk umroh ataupun untuk haji, ya. Lalu dalam keadaan ihram mati. Orang itu matinya tidak boleh memakai wangi-wangian. Sunnahnya kalau kita memandikan mayat sebelum dikafani dipakai wangi-wangian. Sunnahnya ketika dikafani seluruh tubuhnya diapakan? Ditutup, termasuk wajahnya. Tapi kalau orang mati dalam keadaan ihram tidak boleh memakai parfum dan tidak boleh ditutup wajahnya. Dan tidak boleh diganti kainnya dengan kain kafan yang berjahit. Sudah cukup kain ihram itu dan biarkan wajahnya terbuka. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Imam Muslim dari Ibnu Abbas, inna rajulan kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fawaqasathu naqatuhu wa huwa muhrimun famata. Ada seseorang sedang ihram bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan orang ini sedang wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf masih dalam keadaan ihram. Sebab nanti tahalulnya besok tanggal 10 baru dicukur, baru selesai ihramnya, baru boleh ganti pakaian, boleh pakai parfum. Nah, ini masih ketika wukuf tanggal 9. Dia sedang wukuf di atas kendaraannya, unta atau kuda, lalu terjatuh. Lalu terinjak oleh kudanya, lalu mati. Dalam keadaan ihram. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iksiluha bima'in wasidrin wa kaffinuhu bi thawbayhi wa la tumissuhu bi thibin wa la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandikan dia dengan air dan daun bidara, kafani dia dengan dua pakaian ihram yang sedang dipakainya. Jangan kamu berikan parfum dan jangan kamu tutupi wajahnya, karena kelak pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Jadi begitu bangun teh, truk, langsung dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, sampai akhir kalimat itu. Karena amal terakhir yang dia lakukan sedang ihram, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu juga, ya. Inilah yang dimaksud dengan penjelasan bahwa nanti manusia akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia pakai ketika dia mati, maknanya akan dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka masing-masing, ya. Inilah keadaan ketika orang dibangkitkan pada hari kiamat. Bagaimanakah keadaan tanah pada waktu kita berkumpul nanti? Padang mahsyar itu seperti apa? Apakah padangnya tanahnya itu pasir semua? Ada enggak pepohonan? Ada enggak bangunan? Ada enggak tenda? Itu nanti kita akan jelaskan pada hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Silakan Muzain di studio. Muzain di studio. Nah, syukran Ustaz atas materi kajian yang telah disampaikan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para pendengar sekalian, baik para pendengar Radio Raja Bandung maupun juga para pendengar Radio SKN Albayan 95 Cianjur, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Suara Kalbu di Jayapura maupun juga Radio Riyadul Jannah di Tasikmalaya. Kami harapkan untuk bisa bertanya. Kami silakan untuk yang akan bertanya langsung di nomor telepon 022-868-62637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Kita akan, ya, baik, melalui pesan singkat dulu, Ustaz. Ya, ya. Dari Abu Abdillah, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah hukumnya menundukkan pandangan sunnah atau wajib? Apakah wajah akhwat termasuk aurat? Iya, iya. Barakallahu fik. Apakah menundukkan pandangan? Maksudnya bukan hanya tungkul, tapi memalingkan pandangan dari wajah lawan jenis gitu ya. laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Tidak harus nunduk, tapi boleh melihat ke arah lain, ke kiri, ke kanan, tangga begitu. Pokoknya memalingkan dari wajah lawan jenis. Apa itu wajib atau sunnah? Hukumnya wajib, karena diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Dalam surah An-Nur ayat yang ke-30, Allah berfirman, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُجَهُمْ. Katakanlah kepada laki-laki mukmin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga faraj-faraj mereka. Ayat 31-nya kepada wanita, قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُجَهُنَّ. Katakan kepada wanita-wanita mukminat, hendaklah mereka itu menundukkan pandangan-pandangan mereka dan memelihara faraj-faraj mereka. Ini perintah yang Allah berikan kepada semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, ya. Hukumnya wajib. Sehingga berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, la tut bi an-nadratan nadra fa innalakal ula wa laysa lakal akhirah." Hey Ali, janganlah kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Pandangan pertama itu hak bagimu, tapi pandangan kedua dosa atasmu. Makna pandangan pertama itu adalah pandangan yang terlihat secara tidak disengaja. Umpama kita lagi nunduk, tiba-tiba ada suara, kita lihat loh, ternyata wanita yang wajahnya terbuka. Itu tidak sengaja. Maka itu tidak dosa. Setelah kita palingkan, lihat lagi, nah itu yang kedua, itu dosa. Adapun yang pertama, bukan berarti karena tidak dosa boleh dilamakan, mumpung pertama tidak dosa. Terus, tidak boleh dosa kalau sengaja. Maksudnya yang tidak sengaja langsung tetap palingkan. Sebagaimana seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku melihat wajah seorang wanita?" "Asrif basoroka." Palingkan wajahmu segera, ya. Maka semua itu menunjukkan wajib kita menjaga pandangan kita dari lawan jenis. Apakah wajah ahwat termasuk aurat ataukah bukan? Ulama ikhtilaf. Sebagian menyatakan aurat, sebagian menyatakan tidak. Jumhur ulama menyatakan aurat. Adapun bagi ulama yang menyatakan bukan aurat, maka keharaman melihat wajah wanita bukan karena aurat atau tidak, tapi karena fitnah yang ditimbulkannya. Jangan sampai mentang-mentang ada sebagian ulama yang menyatakan wajah wanita bukan aurat, jadi dilihat, kan bukan aurat. Iya, sebagian ulama menyatakan bukan aurat, tapi dengan melihatnya menimbulkan fitnah. Orang jadi berdosa karena hal itu. Orang menjadi bermaksiat karena hal itu, maka tidak boleh, ya. Oleh karena itulah maka baik ada yang berpendapat aurat ataukah bukan, melihatnya menimbulkan fitnah sehingga Allah merintahkan tundukkan pandanganmu, ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi, Muzain. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Ahmad di Waina, Irian Jaya. Pertanyaan, mengenai perkara bom bunuh diri saat perang, apakah jika ada perintah pimpinan perang untuk lakukan bom bunuh diri, apakah ini termasuk dibolehkan, Ustaz? Barakallahu fiik. Tentang haramnya bom bunuh diri, ya. Nanti kita akan ada pembahasan khusus karena banyak syubhat yang berkembang dari hadis-hadis yang difahami sebagai tindakan bunuh diri dalam perang yang disyariatkan. Tapi keliru karena mereka memahaminya dengan pendapat pribadi. Mereka tidak melihat penjelasan para ulama tentang hal tersebut. Yang intinya bunuh diri walaupun dalam hal jihad dan menimbulkan kerugian besar di kalangan musuh tetap terlarang. dengan banyak alasan dari ayat dan hadis yang sahih. Itu yang pertama. Kedua, nah sekarang kalau komandan menyuruh anak buahnya, kamu pasang bom pada tubuhmu, lalu kamu berangkat tuh ke markas amunisi musuh, ledakan dirimu di sana, ya. Ledakan dirimu di sana, maka amunisi musuh akan meledak. Dengan meledaknya markas mereka, banyak pihak musuh yang akan mati. Yang kedua, musuh kehabisan senjata karena semuanya meledak. Apakah dibolehkan ataukah tidak? Pertama, tentang masalah ini, itu ijtihad sang komandan. Kalau dia murni berijtihad, dan ini satu-satunya jalan untuk menang. Kalau gak begitu, menurut pertimbangan dia, pasti kalah. Dan dengan cara begitu, menang. Menurut ijtihad dia, sebagai seorang yang ahli, ahli strategi perang seperti itu, lalu atas dasar ijtihad seperti itu, dia merintahkan satu anak buahnya untuk melakukan bom bunuh diri. Dia ini, si orang yang disuruhnya itu, pintar menyelinap. Gerakannya lincah, gesit gitu ya. Kemudian dia bisa masuk ke dalam markas musuh yang sedang mengumpulkan amunisi persenjataan, lalu meledakkan diri, menanglah mereka, menanglah kaum muslimin, dan musuh kalah. Itu ijtihad. Kalau ijtihad itu benar, sang panglima ini memperoleh dua pahala. Kalau salah, dia dapat satu pahala. Prajurit yang diperintahkannya, dia memperoleh pahala dari ketaatannya kepada sang panglima di medan perang. Ya. Kalau dia ini seorang mujtahid, panglima pada zaman dahulu, selain dia jago perang, juga ulama yang mengetahui hukum-hukum jihad, sehingga tidak ada kekeliruan dan penyimpangan. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi, Muzi. Silakan lagi. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar Radio Albayan di Cianjur, dari Siti di Cikalong Wetan. Surhat, Ustaz. Saya bercita-cita ingin jadi waliullah, tapi saya masih banyak kekurangan di bidang ilmu agama. Tapi saya tak putus-putus mendengarkan tausiah di radio, dan ujian pun terus bertubi-tubi kepada saya yang membuat saya hampir putus asa. Udah aja gak ada pertanyaannya. Oh iya. Yeah. Mangga Wilujeng. Ya, siapa Siti di Cikalong Wetan, barakallahu fik. Walaupun tidak ada pertanyaan, tapi perlu kita jelaskan beberapa hal. Pertama, tadi bercita-cita menjadi waliullah. Itu bagus apa buruk? Bagus. Selama makna waliullah di sana difahami secara benar. Waliullah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat bahwa wali-wali Allah itu tidak akan ada ketakutan atas diri mereka dan tidak akan bersedih, apalagi putus asa, enggak. Mereka adalah orang-orang beriman dan mereka bertakwa. Jadi kewalian seseorang diukur berdasarkan kadar keimanan dan ketakwaan. Makin tinggi iman dan takwa, kadar kewalian dia makin tinggi. Semua orang beriman wali Allah dengan kadar yang berbeda-beda sesuai dengan kadar iman. Kalau imannya sangat lemah, ya kadar kewaliannya lemah, kadar kefasikannya lebih tinggi, ya. Kalau dia lebih banyak melakukan keperbuatan fasik dan dosa. Jadi kalau mau menjadi wali Allah, tingkatkan keimanan, ibadah, tidak hanya yang sunnah, yang fardu, tapi juga yang sunnah. Kemudian perbaiki, muliakan akhlak, kuatkan tawakal. Kalau umpam putus asa, maka itu bukanlah karakter wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ya bagus untuk bercita-cita menjadi wali Allah dengan makna yang benar. pegang teguh Al-Quran dan Sunnah semampu yang kita bisa, maka kadar kewalian kita menurut pandangan Allah ditentukan oleh kadar keimanan dan seberapa jauh kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pertama. Kedua, ya, memang salah satu di antara konsekuensi yang harus dialami oleh orang yang beriman, siap diuji. Karena ujian gak akan mungkin lepas dari diri orang yang beriman. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan berkata kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Kalau iman itu harus diuji. Maka ujian yang terberat hanya Allah berikan kepada orang yang paling hebat imannya. Siapa yang paling hebat imannya? Para nabi. Nabi SAW bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Yubtalar rajulu ala hasbi dinih, fa'inkana fi dini solabah, zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang soleh, kemudian orang-orang di bawah itu, di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Makin hebat imannya, makin hebat ujian yang Allah berikan kepadanya. Ya. Jadi kalau menjadi wali, ingin menjadi wali Allah tapi gak mau diuji mah, sama dengan orang ingin jadi sarjana tapi gak mau ikut ulangan ujian di sekolah. Kalau mau jadi pelajar, dapat gelar, harus siap ikut ulangan dan ujian. Ah, saya mah gak mau ikut pelajaran, gak mau ujian, dan gak mau ulangan. Ya jangan sekolah. Tapi akan bodoh terus. Akan, tidak akan memperoleh ijazah sama sekali. Gitu ya. Gak akan ada orang yang mempercaya dia untuk dipekerjakan di bidang apapun nantinya. Jadi begitu, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Muzayyin. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pada para penelpon kami mohon maaf karena ada kendala teknis sehingga telepon tidak bisa diangkat. Pertanyaan selanjutnya dari Silvi di Tasikmalaya, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya jika ikhwan yang masih mengunggah fotonya, padahal itu juga bisa jadi sumber fitnah? Barakallahu fiik. Boleh enggak ikhwan laki-laki mengunggah foto di medsos? Di Facebook, di BBM, di DP, atau di WhatsApp, atau di medsos apapun. Baik foto dirinya yang merasa kasep, ganteng, ataupun karena dia jelek yang dipajang adalah foto. Foto orang lain yang kasep, ada yang begitu? Ada. Ahwat juga begitu. Agar menarik perhatian para laki-laki yang dipajang adalah foto orang yang cantik gitu ya. Orang menyangka itu foto dirinya padahal bukan. Yang paling konyol laki-laki memajang foto wanita yang cantik. Menyamar. Jadi aja laki-laki yang gara ranjen yang cara rentil tertarik lalu menggoda. Padahal itu laki-laki. Gak dilihat tuh di apa namanya informasi pribadi si pemilik akun itu, jenis kelaminnya apa, laki-laki tapi fotonya wanita, ya boleh apa enggak. Kalau yang dipajang foto diri ya lalu menimbulkan fitnah, maka setiap kali ada akhwat yang melihat foto ikhwan tersebut lalu dia berdosa, si akhwat itu berdosa. Maka ikhwan yang memajang fotonya ikut juga berdosa. 10 ahwat yang terfitnah, 10 dosa tertimpakan kepada si ikhwan itu. Bayangkan kalau 100, bayangkan kalau 1000, bayangkan kalau 1 juta orang di seluruh dunia, ya seperti itu. Ahwat juga memajang foto karena merasa cantik, ya banyak ikhwan yang terfitnah, berdosa. Ahwatnya tidur. Ikhwannya terfitnah, maka dalam tidurnya ahwat itu dapat dosa. Ahwat ini mati, tapi fotonya masih di apa? Dipajang. Dalam keadaan mati di alam kubur, dosanya terus mengalir ke alam kubur. Hati-hati akhwat. Hati-hati ikhwan juga, ya. Jadi tidak boleh. Bagaimana dengan ikhwan yang goreng patut? Tahu goreng patut? Goreng patut itu yang jelek dipajang. Apakah akan menimbulkan fitnah? Iya. Karena kalau seorang wanita sudah suka, ada rasa suka kepada laki-laki, yang goreng patut pun akan terlihat ganteng. Kasep. Ini Arjuna saya, gak ada yang lebih ganteng daripada kekasih saya ini. Padahal goreng patut. Itu efek dari cinta gitu ya. Sampai ada perkataan kalau cinta sudah melekat, ya, maka lumpur pun berasa seperti coklat. Seperti itu, maka jangan dipajang. Itu pertama, kalau memajang foto sendiri. Kedua, kalau memajang foto orang lain, dia istri jelek kalau dipajang foto orang lain yang ganteng. Dosanya dua. Pertama, tetap menebar fitnah. Yang keduanya berdusta. Menipu banyak orang. Dosanya lebih besar. Kalau gak boleh majang foto, lalu apa yang kita masa ngeblank ya? Banyak bisa umpamanya gambar bangunan, gambar bunga, gambar pemandangan, gambar apapun yang tidak akan menimbulkan madarat. Ya? Jangan juga memajang gambar yang tidak menimbulkan fitnah, tapi bikin orang husnudon atau suudon. Umpamanya gambar mobil mewah. Lalu dia berharap semua orang menyangka itu mobil pribadi dia. Padahal itu cuma moto di showroom. Atau ngambil dari majalah, tempel di sana. Orang menyangka ini kaya, ya, padahal kere. Nah itu juga ada unsur kedustaan, maka tidak boleh. Ya. Jadi jadikan media sosial sebagai alat untuk menebar kebaikan, bukan untuk menebar kedustaan, kebohongan, atau menebar fitnah. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi, Muzayyin. Nah, Ustaz. Nah, dari Ibu Hartati di Jayapura, Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saat ada saudara kita yang wafat saat umroh, apakah boleh jenazahnya dipulangkan kembali ke negaranya? Pertanyaan kedua, bagaimanakah kriteria-kriteria yang disebut mati syahid? Iya, Ibu Hartati di Jayapura, Irian Jaya, melalui radio Suara Kalbu. Barakallahu fik. Kalau ada saudara kita yang meninggal ketika haji atau umroh, boleh gak dikembalikan ke keluarga, ke tanah air? Hukum asal, seseorang adalah dikuburkan di tempat dia mati. Jadi kalau mati di Makkah atau di Madinah, sudah kuburkan di sana. Itu adakah keutamaan dan kebaikan? Ada. Pertama, disolatkan, apalagi disolatkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, luar biasa. Ya, jutaan orang tuh yang mensolatkannya. Pasti ada ahli tauhid di sana. Semakin banyak orang yang menyolatkan, semakin bagus. Ya. Kedua, akan kalau umpat di Madinah dikuburkan di Baqi. Baqi itu kuburannya para siapa? Para sahabat zaman dahulu. Dikuburkan di sana, ya. Dan ada enggak keutamaan kalau kita atau seseorang dikuburkan di sana? Iya. Ini menunjukkan bahwa orang itu diciptakan dari tanah tersebut. Sebagaimana sebuah riwayat yang dinukil Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, bahwa seseorang diciptakan dari tanah tempat dia dikuburkan. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar. Karena Abu Bakar dan Umar dikuburkan di mana? Di samping kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdampingan. Yang menunjukkan tanah penciptaan Abu Bakar dan Umar sama dengan bahan penciptaan Rasulullah SAW. Salah satu di antara dalil keutamaan Abu Bakar dan Umar adalah mereka diciptakan dari tanah yang sama dengan tanah yang menjadi bahan penciptaan Nabi Muhammad SAW karena dikuburkan di tanah yang sama. Bayangkan kalau umpama kita dikuburkan berdampingan dengan Utsman bin Affan di Baqi sana. Kita enggak tahu kuburan Utsman yang mana. Ya, karena sudah lebih dari 1000 tahun. Tapi dia masih daerah sana. Para sahabat banyak yang dikuburkan daerah sana saat itu, sama-sama dari tanah itu. Dan itu menunjukkan keutamaan. Jadi lebih utama kuburkan di sana, ya. Adapun kalau secara teknis atau aturan yang berlaku antar negara mengharuskan si jenazah itu harus dipulangkan ke tanah air, yaitu di luar wewenang kita, di luar kekuasaan kita. Pulangkan kemudian dikuburkan di tempat tinggal kita. Maka itu sekali lagi di luar wewenang dan kekuasaan kita. Tapi kalau dibolehkan dikuburkan di sana, sudah kuburkan saja di sana. Loh, gimana kita ziarah? Ya kalau memungkinkan ziarah silakan, kalau tidak mungkin doa dari manapun insya Allah akan sampai kepada jenazah tersebut, ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Muzain. Kalau kriteria mati syahid tadi Ustaz. Oh iya. Kriteria mati syahid, ya. Pertama, orang itu ikhlas di dalam niat jihadnya. Bukan karena dunia, bukan karena ingin dibayar, ingin dipuji, ingin diberikan penghargaan, tapi murni li'ilai kalimatillah. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada orang yang berperang karena membela suku bangsanya. Ada orang yang berperang karena membela negaranya. Ada orang yang berperang karena ini. Lalu manakah yang disebut dengan jihad? Dengan syahid. Nabi SAW menyatakan, man qutila li'la'i kalimatillahi fahuwa syahid. Siapa orang yang berperang ya untuk meninggikan kalimah Allah, maka dialah syahid. Itu yang utama, yaitu niat pertama itu. Kedua, jihadnya jihad syar'i, bukan jihad bid'i. Apa yang dimaksud dengan jihad syar'i dan jihad bid'i? Jihad syar'i adalah jihad yang memang secara syariat diwajibkan. Apa saja? Yang pertama yang dilawannya orang yang menurut syariat harus diperangi. Seperti orang-orang kafir harbi yang menyerang. Seperti umpamanya orang-orang khawarij atau bughat. Karena Nabi selalu memerintahkan memerangi khawarij dan bughat. Bughat itu para pemberontak. Ya, para murtadin seperti Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Diperangi orang-orang murtad, diperangi. Itu ya. Di zaman Ali bin Abi Thalib muncul khawarij, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah sebelumnya dia apa? Didakwahi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. 2/3 masuk Islam, kembali kepada sunnah. 1/3 masih ngeyel dalam kekhawarijan lalu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu jihad yang syar'i, walaupun yang diperanginya sesama muslim, tetapi secara syar'i harus diperangi seperti kalangan khawarij seperti itu. Ya. Adapun jihad yang bid'i adalah jihad yang secara syar'i tidak disyariatkan. Memerangi orang kafir tapi bukan kafir harbi. Kafirnya kafir zimmi atau kafir ahdi. Kata Nabi SAW, man adza zimmiyan faqad adzani. Siapa orang yang menyakiti, mengganggu kafir zimmi, berarti dia telah mengganggu aku. Itu jaminan Nabi SAW. Kafir zimmi adalah kafir yang hidup di bawah naungan kekuasaan kaum muslimin. Dia bayar upeti, bayar jizyah namanya. Kafir ahdi itu kafir yang tidak memerangi kita tapi mengadakan perjanjian damai dengan kita. Maka tidak boleh diperangi. Memerangi mereka adalah dosa karena melanggar syariat. Nabi SAW menyatakan, siapa yang menyakiti mereka berarti menyakiti aku. Dan itu haram, tidak boleh ya. Kedua, memerangi orang muslim sama muslim yang secara syariat tidak boleh diperangi. Maka kalau itu tetap kekeh diperangi, maka itu adalah jihad yang keliru. Ketiga, Mati syahid kriterianya adalah lahir dari jihad yang dipimpin oleh imam kaum muslimin, diperintahkan oleh mereka. Al jihadu ma'al a'immah baron kanu au fujjaro. Jihad itu wajib atas instruksi imam, baik imam itu orang fasik ataupun orang soleh. Umpama ada pemimpin kaum muslimin tapi dia fasik, dia zolim ke rakyatnya, dia korupsi, dia menipu rakyatnya, zolim, tapi dia tetap muslim, masih muslim gitu ya. Lalu menginstruksikan seluruh kaum muslimin jihad. Maka wajib jihad. Dan itu yang dilakukanlah para ulama pada zaman dahulu. Ketika ada Amirul Mukminin menginstruksikan jihad, mereka paling depan. Sebab wajib itu, ya, bersama imam. Tapi kalau imam tidak mengizinkan, dan imam tidak mengizinkan atas ijtihad dia, maka kita tidak boleh mengumandangkan jihad. Kalau kekeh betekeh, maka itu bukanlah jihad syar'i, dan mati dalam keadaan demikian bukanlah mati syahid, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Muzain. Nah, Ustaz. Dari pertanyaan dari Abdurrahman di Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah orang yang bertaubat dari kekafiran pahalanya dikembalikan? Orang yang bertobat dari kekafiran, maksudnya dia masuk Islam, gitu ya. Tadinya kafir. Iya, seluruh dosanya terhapus, seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan semasa kafir tetap dicatat. Ketika dia kafir, mungkin dia pernah sedekah, mungkin pernah membantu orang, menolong orang, ya. Menyantuni orang-orang miskin, tapi kafir, maka tidak akan diberi pahala apa-apa. Tapi ketika dia masuk Islam, seluruh dosa selama kafirnya dihapus, seluruh kebaikannya tetap dicatat dan akan dibalas dengan pahala. Ya, ya cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita sambung lagi di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.